bahagia. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan, lahir dan batin. Hari-hari raya, hari-hari raya, hari bahagia. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan, lahir dan batin. Kesalahan yang sengaja dan yang tidak disengaja, maafkan sepenuh hati, jangan dendam lagi. Maaf pada ayah bunda dan juga sanak saudara, pokoknya pada salam-salaman, bermaaf-maafan, lahir dan batin. Hari-hari raya, hari-hari raya, hari bahagia. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan, lahir dan batin. Hari-hari raya, hari bahagia. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan, lahir dan batin. Hari-hari raya, hari-hari raya.